Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa mudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama menghadiri jadwal kajian kita bulanan di masjid kita ini. Walhamdulillah, masih dengan kitab yang sama, Syarh Sunnah Al-Barbahari, dengan kita bacakan keterangan dari Syekh Shalal Fauzan insyaallah dalam kitab beliau Ithaful Qari Ta'liqat ala Syarh Sunan Al-Barbahari. Kita telah masuk pada pembahasan ke 46. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal iman bi anna Allah taala qad 'alima ma kana min awalid dahri wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa addahu adda wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kainun faqad kafara billahi al-azim. Kalimat ini yang akan kita bacakan keterangannya insyaallah dari Syekh Shalal Fauzan. Mari kita dengarkan bersama-sama ucapannya Al-Imam Al-Barbahari. Dan ini adalah bagian keyakinan kita sebagai muslim, i'tiqad kita sebagai ahli sunnah. Apa yang akan kita terjemahkan berkaitan dengan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini adalah ilmu wajib, yang wajib kita ilmui, wajib kita imani, wajib kita yakini. Kita terjemahkan wal iman, dan kita beriman, biannallaha, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad alima, telah mengetahui, ma kana, apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan ada, min awalid dahri, dari semenjak awal berjalannya waktu. Dari sini kaum muslimin, akan kita terangkan nanti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang awal, alladhi laysa qablahu syai, zat yang awal yang tidak ada apapun sebelumnya selain Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah azaliyan abadiyan. Allah azali, tanpa adanya awalan. tidak ada awalannya. La bidayata lahu. Kalau ada orang bertanya, semenjak kapan Allah ada? Jawabannya adalah azaliyan. Azali. Apa makna azali? Yani la bidayata lahu. Tidak ada awalannya. Wala nah azaliyan abadiyan. Abadi. Tidak ada akhirannya. La nihayata lahu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru. Wal zahiru wal batin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maha awal. Ya ini jangan pernah kau bertanya semenjak kapan Allah ada. Allah ada sebelum kalimat ada itu ada. Karena azali. Tanpa adanya awalan. Jangan sampai kita terbisiki oleh syaitan. Nabi mengingatkan, kalau ada yang bertanya, syaitan menghabiski, siapa yang menciptakan? Jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Kalau syaitan datang dengan pertanyaan ini, maka ucapkanlah olehmu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ilmu besar. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, fokus pembahasan kita adalah tentang ilmunya Allah. Pengetahuannya Allah. Ilmunya Allah ya kaum muslimin. Juga azali. Ada pada zatullah. Dari semenjak Allah ada. Kapan Allah ada? Azali. Tanpa adanya awalan. Jadi tidak seperti kita. Kalau kita diawali dengan tidak tahu, berangsur-angsur belajar, 1 + 1 = berapa? 2. 2 + 2 = 4. Baru kita tahu setelah kita belajar. Kita tidak bisa baca tulis. Kita tidak bisa berhitung sampai kita belajar. Saya tidak sedang membodoh-bodohkan antum, ya. Sudah bisa baca kitab gundul, Mas? Belum bisa. Akan bisa setelah apa? Belajar. Kapan bisanya, Mas? Berarti? Yang entah ini belajar disit lah. Kapan belajar? Orang sinau-sinau, ya orang bisa-bisa. Itulah manusia. Adapun kita bicara tentang Zatullah Azza wa Jal, Zat yang mulia. Ilmunya Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan. Allah tidak didahului dengan kejahilan. Allah ma'ali. Karena itu Imam Al-Barbahari mengatakan, Qad alima makan. Perhatikan kalimatnya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengimani, telah mengetahui segala apa yang akan terjadi. Ilmunya Allah ini tahu. Pengetahuan Allah ini dari semenjak adanya berjalannya waktu. Jadi Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan zaman, Allah yang menciptakan alam semesta, beredarnya hari-hari terus, Allah yang menciptakannya. Dan Allah telah mengetahui dari semenjak Allah ciptakan perjalanan alam semesta ini, apa yang akan terjadi sampai akhir, sampai surga neraka, apa yang akan terjadi dalam surga, apa yang terjadi dalam neraka, Allah telah mengetahui segalanya. Walaupun itu belum terjadi. Walaupun itu belum terjadi. Tapi Allah telah tahu. Siapa yang akan menjadi muslimin? Siapa yang akan menjadi kafirin? Siapa yang akan mentaati Allah? Siapa yang akan maksiat kepada Allah? Allah telah tahu. siapa yang akan menghuni surga dan siapa yang akan masuk neraka, Allah telah tahu. Ilmunya Allah mencangkup segala sesuatu. Nanti akan kami bacakan ayat-ayatnya insyaAllah. Dari semenjak kapan Allah memiliki ilmu itu? Dari semenjak Allah ada. Kapan Allah ada? Azalian, tanpa adanya awalan. Kita sedang berbicara tentang zatullah, bukan berbicara tentang makhluk. Ada ini sedikit anekdot. Ada pertanyaan, dulu mana antara telur sama ayam? Telur? Telur ya, Pak. Lah sing ngendok siapa, Pak, berarti? Urusan api tiga. Bingung jenengan. Hadirin makan. Itu anekdot, lelucon. Mikirkan dulu mana telur sama ayam saja bingung. Apalagi mikirkan zatullah yang tentunya berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Karena itu jangan kita bicara tentang Allah dengan kaidah makhluk. Allah sudah mengatakan, Nabi sudah menjelaskan, Allah adalah zat yang ma'awal. Apa maknanya? Alladzi laisa qablaka syai', tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Sudah selesai di situ. Yani azali, Allah yang pertama, tanpa adanya awalan. Dan ilmunya Allah dari semenjak Allah ada, tanpa adanya awalan, dan sampai akhir, tanpa adanya akhirat. Hadirin yang melihatkan, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Ini kita masih menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam ta'liqat beliau. Wa ma lam yakun, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah mengetahui apa saja yang belum terjadi. Apa saja yang belum terjadi. Kalau kita tidak akan tahu, Pak, segala sesuatu yang belum terjadi, kita hanya bisa prediksi, bisa memperkirakan. Wong belum terjadi. Adapun Allah Azza wa Jal Maha mengetahui segala apa yang belum terjadi secara rinci-rincinya, sampai pun daun yang berguguran dari pohon, sampai pun semut yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam, apapun itu. Nanti akan kita sampaikan kepada kaum muslimin. Ilmu itu ada ilmu yang ghaib, ada ilmu yang syahada. Ilmu ghaib, ilmu yang belum terjadi. Ilmu yang belum mengetahui, belum yang terjadi, apa yang akan terjadi, itu milik Allah Azza wa Jalla. Adapun ilmu yang sekarang ini terjadi, kita bisa mengetahui itu ada kejadian ini, ada gunung meletus, ada tsunami, ada, itu sudah terjadi. Kita baru tahu. Itu pun kalau mengikuti berita, kadang-kadang ada berita, wah aku mbak ngerti yo. Terus kelewat sebulan mbak ngerti. Kadang-kadang seperti itu. Itu ilmu manusia. Adapun Allah, ilmunya sangat luas. Cakupannya bukan hanya bumi, tapi bumi beserta isinya. Wa ma tahta thara, bahkan apa yang ada di bawah bumi ini. Apa yang di lautan isinya, apa yang di udara, apa yang di langit, apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah Maha tahu semua. Luas. Sangat-sangat luas. Alim, Maha mengetahui bi kulli syai, dengan segala sesuatunya. Jangan dibatasi. Allah tahu. Apa yang Allah tahu? Itu pembatasan. Allah tahu. Apa yang Allah tahu? Berarti di sana ada hal-hal yang Allah tidak tahu karena Allah tahu hal-hal yang Allah tahu saja. Itu pembatasan yang menyebabkan kafirnya pelakunya. Ini akan disebut oleh Imam Berbahari pada akhir pembahasan, termasuk yang menyebabkan murtad seseorang adalah ketika membatasi pengetahuan Allah, membatasi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kalimat Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi Allah tidak tahu. Apakah ada di antara kaum muslimin yang mengatakan itu? Ada. Misalnya seperti kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu mengaku muslimin, kaum muslimin. Mereka mengaku apa? Muslimin. Mereka tidak mengatakan diri mereka kafirin. Tetapi secara itikad mereka kafir. Walaupun Qadariyah bertingkat-tingkat, berbeda-beda hukumnya sesuai dengan tingkatannya. Yang kami maksudkan adalah Qadariyah yang mengatakan bahwasanya urusan, segala urusan, segala kejadian ini adalah baru terjadi. Manusia yang menciptakan perbuatannya, bukan atas kehendak Allah. Artinya Bapak, di balik kalimat ini, artinya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Karena manusialah yang menciptakan perbuatannya, yang menentukan perbuatannya. Allah tidak tahu. Ini kufur. Karena itu Qadariyah disebut majusinya umat ini. Al-Qadariyatu majusu atau majusi hadil ummah. Qadariyah adalah kaum majusinya umat ini. Majusi adalah kaum yang memiliki banyak Tuhan. Qadariyah dikatakan majusi karena mereka memiliki banyak Tuhan. Berapa jumlah Tuhannya majusi? Tuhan gelap, Tuhan terang, dan Tuhan yang lainnya. Kalau Qadariyah, Tuhannya sejumlah manusia. Karena manusia sebagai khalik, pencipta amalannya. Yang Allah tidak bisa menentukan. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Manusialah yang menentukan, menghendaki, bukan Allah. Sehingga Allah tidak tahu. Ini kufur. Ini akan disebutkan Imam Berbahari. Sehingga kita kembali kepada permasalahan. Allah Maha tahu malam yakun, segala apa yang akan terjadi, sesuatu yang belum terjadi atau tidak terjadi. Wa ma huwa kainun, dan segala apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi. Di sini ada, perhatikan. Yang pertama, Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Makana, apa yang telah terjadi. Yang kedua, wa ma lam yakun, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang akan terjadi. Kalau seandainya dibikin fi'il, apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan terjadi. Dan yang keempat, perhatikan di sini, nanti akan disebut oleh beliau. Dan Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Dan Allah tahu bagaimana kalau hal itu terjadi. Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi atau apa yang tidak terjadi, dan Allah pun tahu bagaimana kalau hal itu terjadi. Mau bagaimana? Padahal ini kaum muslimin, berangsur-angsur kita akan sampaikan keterangan demi keterangan. InsyaAllah kita akan bisa memahami keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsahu wa addahu adda. Allah telah mengetahuinya dan telah menulisnya di Lauhil Mahfuz secara rinci-rinci. Kejadian demi kejadian, makhluk-makhluknya, setiap individu, kapan dia akan lahir, dari bapak ibu siapa dia lahir, dan apa yang akan dilakukannya sampai dia mati, Allah telah mengetahui per individu. Padahal manusia berapa juta, manusia berapa miliar, sangat banyak. Dan Allah tahu rinci-rincinya apa yang dilakukan. Bukan hanya yang besar-besar tok, makan, minum, tidur, kerja, bukan. Rinci. Berdiri, duduk, berjalan, tersenyum, tertawa, ngantuk, kiyip-kiyip, tembet taklim mulai kiyip-kiyip, Pak. Ini bukan malam, niki sore, Pak. Aja turu. Hadir makan. Allah Maha tahu segalanya. Dia akan menikah dengan fulanah, kemudian melahirkan anak-anak. Allah Maha tahu rinci-rinci. Dan itu telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Masya Allah. Itu ilmunya Allah, luas sekali. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan, perhatikan kalimat yang menyebabkan kufur pelakunya. Kalimat yang menyebabkan murtad pelakunya. Kalimat itu adalah wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan innahu la ya'lamu illa ma kan, Allah itu tidak mengetahui kecuali apa yang telah terjadi. Wa ma huwa kainun, dan Allah hanya tahu apa yang sedang terjadi. Yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Adapun kedepannya Allah tidak tahu. Maka kata beliau, faqad kafara billahil azim. Maka barang siapa yang mengatakan kata-kata ini, dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membatasi hanya dua. Apa yang telah terjadi dari zaman Adam, kejadian langit bumi, kemudian terjadi penciptaan Adam, dan terus Allah telah tahu itu. Dan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi yang akan terjadi Allah tidak tahu. Maka ini kafir. Siapa contohnya? Jahmiyah. Siapa contohnya? Qadariyah. Na'udzu billahi min dzalik. Tsumma na'udzu billahi min dzalik. Mereka kufur karena mereka menentang ilmu Allah. Apalagi yang keempat. Yang pertama yang telah terjadi, yang kedua yang sedang terjadi, yang ketiga yang akan terjadi, yang keempat yang tidak terjadi, lam yakun, tidak terjadi, dan Allah tahu bagaimana kalau yang tidak terjadi itu terjadi. Contoh seperti ayat Al-Quran yang akan disebutkan nanti penjelasannya insyaAllah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-28. Fahami betul ayat ini. Ayat ini wahai kaum muslimin berkaitan dengan keinginan ahlul kubur untuk dikembalikan ke dunia agar bisa beramal. Na'mal salihan ghair ladzi kunna na'mal. Di antara ucapan-ucapan mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Na'mal, kami akan beramal saleh dan kami tidak akan melakukan apa yang dulu kami lakukan. Tetapi Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Mereka itu Orang-orang yang sudah mati, yang sekarang di alam kubur, yang dulu ketika di dunia alul maksiat, ketika di dunia kufur, ketika di dunia menentang, ingin dikembalikan ke dunia agar bisa beribadah, agar bisa beramal soleh, dan janji tidak melakukan lagi perbuatan yang dulu. Allah katakan, "La ruddu," kalau mereka dikembalikan ke dunia, "la'adu limanuhu an," pasti mereka akan mengulangi kembali perbuatan yang dilarang. Kalimatnya, Allah berfirman, "La ruddu," kalau mereka itu dikembalikan ke dunia, yang sudah mati, yang sudah dikubur, dikembalikan ke dunia, dihidupkan kembali untuk beramal sebagaimana yang mereka inginkan, enggak. La'adu, pasti mereka akan kembali lima nuhu'an, melakukan yang dilarang lagi. Kembalinya manusia dari alam kubur ke dunia, satu hal yang tidak mungkin terjadi. Bisa dimengerti? Apa ada pak? Metukang kuburan urip maning bali? Ya. Wis dikubur setahun, urip maning? Enggak ada pak. Tidak ada orang yang dari alam kubur hidup kembali. Tidak ada. Tetapi Allah kasih tahu, kalau itu terjadi akan begini. Ilmunya Allah sangat luas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga barang siapa yang tidak meyakini ilmu Allah yang sangat luas, mengetahui empat hal ini yang tadi kami sampaikan, dan membatasi ilmu Allah hanya apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi Allah tidak ketahui, maka dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya dia dikafirkan? Kalau dia muslim berarti murtad. Apa sebabnya? Karena dia merendahkan Allah. Karena dia mensifati Allah dengan jahala, kebodohan. Inilah pasal besar yang terjadi pada mereka-mereka al-bid'ah, Qadariyah, Jahmiyah, dan beberapa yang lainnya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu tentang ma'rifatullah. Yang akan kita bacakan beberapa ayat tentang hal ini insyaallah. Di antara ayat NJW Komsumin, kita masuk belum azan ya. Di antara ayatnya Komsumin dalam surat Ghafir ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Ini hanya sekedar contoh, ayatnya banyak. Ya'lam, Allah mengetahui, khainatul a'yun atau khainatul a'yun, khianatnya mata. Wama tukhfi sudur. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Manusia itu ada tiga kondisi. Yang pertama, yang dikeraskan. Bicara dengan suara lantang, keras, ini mudah didengar. Yang kedua, bisik-bisik. Yang ketiga, yang masih dalam hati. Yang belum diungkapkan Antum pernah bicara dalam hati, Pak? Bahasa Jawane krentek napa nggih? Nek mboten bahasa Jawa niku batin. Deleng wong ning meneng bae. Kenapa? Ternyata dalam hatinya itu gemrungsung. Kayak wong dene sing sukses bae, ya aku dene ora kok. Kayak wong sugih aku kere jane kepriwe lalah. Nang ati gemrungsung, timbul hasad. Jarku meneng anu mikir apa malah hasad. Di dalam hatinya dia berbicara. Tidak ada orang yang mendengar. Allah mengetahui isi hati kita. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa akhfa. Berarti ada empat kondisi. Wa akhfa. Bahkan yang lebih tersembunyi lagi. Yang pertama, al-jahru. Keras. Yang kedua, yang berbisik-bisik. Yunaji, munajat, berbisik-bisik. Yang ketiga, yang terbesit dalam dada, terucap dalam dada. Wakfa, dan yang belum terucap oleh dada kita. Hari besok, jenengan sudah tahu apa yang akan disebutkan dalam hati? Hah? Ya urung, Pak. Bulan depan kira-kira mau ngomong apa? Kita gak tahu. Apa yang belum kita ucapkan? Apa yang akan kita ucapkan? Apa yang telah semuanya Allah Maha mengetahuinya? Masya Allah. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun khainatul a'yun, khianatnya mata. Apa khianat, Pak? Mata, Pak? Hah? Mata berkhianat? Matanya siapa? Kayaknya sudah masuk maghrib ya. Jawabannya setelah salat maghrib, Pak. Insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam sesi pertama ini. Dan lanjut insya Allah pada salat maghrib. Insyaallah lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.